sing ate liwat dalan iku ben bunga. Kan bunga no tiyang. Nek ana tanggamu sing lesu, wene ana mangan. Lek ana sing wudo, wene ana sandangan. Lek ana sing wuto, wene ana teken. Iku kabeh dikongkon bungahno. Ngoten. Wahing mawon dikengken dongakno. Yarhamukallah. Bungahno. Petuk dikongkon mesem. Bungahno sing dipethuki, aja nyaprut. Nyusahno wong. Mula tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di depan saudaramu itu bernilai sedekah. Nanti mau mesem sedekah padha karo ibadah oleh ganjaran. Ngono ku ana wong sing ra iso mesem. Tangkem mirung bathuk ngelumpuk dadi siji kaya silite kukusan ngono ku ana. Mumpadal mesem ya ora kulaan. Wis ora iso mesem. Ya ngono ku nek aku nirokno dawuhe Kanjeng Nabi lho. Tanda-tandane calon penduduk neraka angel mesem. Nek calon penduduk swarga iki tandane salah satunya kan wajhun manihun, wajahnya berseri-seri sing sering tersenyum tabassu. Ngoten. Niku Kanjeng Nabi sing kandha, aja Kanjeng Nabi kandha aku ya ora roh. Kula namung nirokno. Kula paling sumpek lek ketemu wong nang ra iso mesem iki paling sumpek, mentol nyakar raine. Iku nembe mesem kalih tiyang. Omane ibu-ibu nang mesem karo garwane. Subhanallah, ora trimo sedekah ganjarane. Haji. Mesem tok iku. Karo bojo oleh ganjaran haji. Kaya enak sampean rasa dodo tekan Mekah. Rasa ngetokno dhuwit 35 juta. Ning omah petuk bojomu, bondone trimo mercy, pamer gusi. Masih haji pisan. Hihi haji bindu. Ya mergo bungahno. Jenengan ten dalem Bu nggih ning omah. Terus sing lanang rawuh saking kantor, jenengan sambut sing apik, macake wis ayu. Iki pas jam-jame bojoku teko kantor. Jenengan sambut sing lanang rawuh keng kantor, pacul diselehno, arit diselempetno. Lah, departemen permaculan. Kan sing lanang profesine TNI AD, tani angkatan duran. Kok jenengan sambut gek teko ya. Nek wong kene kan saiki lek nyelono kan yah ngono to nggih. Pak saiki wis gak usum. Ayah saiki aja ngrepoti aku kono lho, melu ayahmu kono melu ayahmu. Jere bapake. Ayah ku ape ngarit. Kok direpoti? Aja ngrepoti ayah. Ayah kok ngarit. Wong saiki ku jan kemenyek-kemenyek kok. Penggaweane drep nyelokno anake mama. Ini biasa ngono rasa engkek-engkek. Ngombe ora sak karepku to, Pak, ngombe ateh mbok kongkon bareng. Kok jenengan sambut sing sae bungahno buji, masyaallah Bu, luar biasa ganjarane. Mungkin jenengan pun sering pireng terangan ngaji kula. Salaman karo bojo niku dosane rontok teko selaselane driji. Tasakotot dunubuhuma min khilali asofihima. Mau digo salaman untuk krotok-krotok pecetat. Kemana kok muk cucup tangane? Niku padha karo ngambung tangane bojo lho, padha karo ngambung Hajar. Kok Hajar Sahwat to? Aswat. Lho apa maneh sing bojone ireng ya aswate gak ya pol-polan. Mangke dalu jenengan kok ngladeni bapake lari-lari bungahno kuwi. Bungahno. Mbok ladeni gara PR kuwi lho bengi-bengi. Niku e padha karo perang isok mateni wong kafir 70. Padahal trimo jebablah ngono kuwi. Niku padha karo perang neng isok mateni wong kafir 70. Ping pisan kikuk ngono tok. Lah wong kafir 70. Nenek ping pindho kikuk gaya iso mateni wong kafir piro kuwi? 140. Nenek ping telu kikuk gaya oleh 210. Apa maneh nek bojone sampean wonge gagal gedhe dhuwur, sewengi gak ya iso mateni 2250 barang ngono. Bungahno. Mangke panjenengan hamil, ngertos hamil nggih. Meteng kuwi lho meteng. Niku bojo bungah alhamdulillah, bojoku hamil. Iki aku arep duwe keturunan maneh. Bungah. Mula wong meteng ku ganjarane nek awan padha karo poso. Senajan wongan mangan, nek bengi padha karo salat tahajud, walaupun turu ngorok. selama kehamilan. Lan ibu-ibu metengah ya Bu ya. Ayo jane kan nggih. Gedekno ganjaran. Wa idza wadu'at kharajat min dunubiha kayumi waladatu ummuha. Begitu nglairno procot resik dosane di ngapura Allah padha karo bayi sing nembe lahir gak duwe dosa. Enak wong lanang to pengin disepura dosane kudu metenteng. Astagfirullah. Ana wong wedok pengen resik dosa di ngapura Allah, bandane trimo ngeden. Resik di ngapura Gusti Allah. Kok sampean duwe anak cilik, anakmu kok rewel, nangis, tandak cek dimiki. Ha wong ngemiki anakku bikul limasyatin mi'atu hasanatin. Saben sak sedotan ganjarane 100. Nenek rong sedotan ganjarane 200. Kari ngepingno. Makane sekali-kali ibu-ibu nek pas ngemiki ngoten niku karo sang kalkulator nggih Bu nggih. Dianggur kroso serut cetek engko ditotal oleh biro wis dina. Nah, telung sedotan ganjarane 300, patang sedotan ganjarane 400. Lha iki anakmu nganti SMA ora mbok sapeh kok ya luwung oleh. Wah, akeh oleh. Sapa nyauri pritil mong? Mboten kok pritil napa wong digupakane ora apa-apa kok. Terima dinggo anak. Ya Allah. Wis aja ngomong ae sampean. Apa gentenan sampean sing nyekeli mik, aku sing nokono sampean sing nyekeli mik. Ngoten, nggih. Nggih, ngapunten. Niki rondo ganggu, Pak. Rondo ngono Pak nggih. Ngapunten. Jenenge wong akeh ya pirang-pirang, Pak. Jenenge wong akeh. Pun, tok ndi nggih, Kang? Alhamdulillah nggih. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken, niku bungahno tiyang. Nah, iso bungahno wong ku syarate atine dhewe kudu bungah. Lah nek ono kiai ngaji diselati ngono ku ya ora bungahno. Repoti ngoten niku nggih. Nun sewu. Lah kula sampean iso bungahno wong ku syarate atine kudu bungah dhisik. Saged nentremno wong. Niku atine dhewe kudu tentrem sik. Lah nek atine dhewe mboten bungah, atine dhewe mboten tentrem, ora iso bungahno wong. Lah piye carane nentremno wong? Lah isoe tentrem ati, ati kudu resik. Carane ngresiki ati Gus pundi? Nggih ngeten iki, lek enten pengajian, majelis zikir, tahlil, manaqib, yasin, kados ngoten-ngoten niku diderekaken kangge ngresiki ati. Niku pun dianggap sepele, itu merupakan sebuah institusi kesalehan sosial dalam muamalah kanggo ngresiki ati. Wis to, Bapak? Urip niki ditutno mawon. Yang seposian ku nek nuturi kepengin mulya uripmu, ken-ken manut ngetutno iline. Nate pireng ngetutno iline banyu ngoten niku. Niki aja salah paham, ngetutno iline banyu ora kok terus ngentirno kali no bengawan niku mboten. Ngetutno iline banyu tapi tetap sesuai dalam koridor agama, manut aturane Gusti Allah. Ngoten, nek saged wis dilampahi kados panjenengan saben dinten ngoten niku, dalu tangi salat tahajud walau rokaat ini senajan mek rong rokaat diusahakan. Gue latihan niku mau Pak kula dhewe nggih estu mboten saged abot mboten niku latihan. Mangke badhe salat kalih ngentosi subuh damel wiridan utawa maos-maos Quran. Mboten dangu 5 menit ya 5 menit. Sak sagete napa ngono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أودادا سأترسل ناسين بوتن ساكت تسمدي يسعي سوايا وقوكونو تيواتو بسم الله الرحمن الرحيم نون non non non non non non ha engko nek wis kemeng ya sedekallahu azim apa ora oleh oleh isoe kuwi ya kuwi diwaca Islam itu indah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Sakete niku nggih niku diwaos. Menapa napa. Tapi aja kebacut nang nanon tok temen. Mungkin ada santri-santri kabeh kok. Mangke ngantos tawajuh adzan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Iku adzan model Bojonegoro. Kan beda-beda to Pak model. Nek Jakarta ku Allahu akbar, Allahu akbar. Jakarta. Mangke Mekah Madinah beda mulai adzan iku. Allahu akbar. Allahu akbar. Niku Mekah. Madinah seje. Allahu akbar. Allahu akbar. Niku Madinah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kuwi Trenggalek. Tak adohno. أشهد أن لا إله إلا الله. أصلي رمجة سوكيو تأفي نوفو aku tahu tahu tak elek-elek nuku ya neng mungsi model kaya menuku akhirin aku terus dilu anu wis kapok aku wis kapok padahal aslinya orang ngono. Aslinya ya asyhadu an la ilaha illallah. Aslinya ya ngono. Kula soalé nate liwat pas mbok asar mbok pas apa niku liwat masjid ngene. Ngono kuwi ya sing adzan. Tapi saiki tak apik-apik nang ngono kuwi. Mangke mantos subuh ya napa niku penggaweane sekesuk utuh dilakoni sing lanang ya ning sawah ning Tegal nyambut gawe sing wedok ya apa kono penggaweane sekesuk utuh dilampahi ngantos dhuwur badhe dhuwur. Maka ya, ngentasi pemenan ini dilempiti di sedulika atau puruh roh asar. Mari asar di mana misalnya nang warung belek rokok karo ngomong putu atau apa kono asing gitu. Dia enak jangan kok apa mambu eman dinget karo goreng tempe, goreng pindang, gue persiapan lawoe mangan sore antos maghrib lho. Mari maghrib gue wiridan terus mojo yasin. Nyetel TV dulu ada berita apa atau ingin ini ada angin topan goreng gue pengen berita cerita apa. Roh isak. Mari isak gue ada yang kumpulan RT, RW, jamaah tahlil, yasinan, manakipan, majelis taklim gue yang ngerti ini. Wis itu ngunuk wae sama lakoni saben dino sing rutin telaten wis to insyaallah mangke sampeyan sedaya do pejah piyambak-piyambak dadi asik ngono ngenteni mati ku asik dadi malah mati sing ngenteni kene ora kok kene sing ngenteni mati alah iki ana ngene dadi nek saged ngoten alhamdulillah disyukuri bapak ibu panjenengan gesang ten Sugiyo poke santri, wilayah santri uripe jenengan dibimbing kiai dibimbing ulama, dibimbing masjid pondok pesantren, madrasah diniyah jadi ibadah bisa pepek amal soleh bisa renes enak saat itu jenengan disyukuri dari masyarakat mereka lah jam 8 kurang seperempat kalau sampai yang dikei nikmat rakaruan kalau Gusti Allah ini ra iso bales pak tapi ini apa yang bales? Bengi niki jane peteng kok iso padang mergo ana lampu. Mula lampu niku penting. Tapi sak penting-pentinge lampu niku sik tetep penting lampu gaweane Allah srengenge. Luweh-luweh mripat sing diparingna kula panjenengan. Apa artine lampune bewenter nek mripate burek? Mboten enten gaweane. Duit penting. Tapi sak penting-pentinge duit isih penting ambekan. Sing maringi Allah. Bapak panjenengan kira-kira milih pundi, Pak? Ambekane lancar duwite seret karo duwite lancar ambekane seret. Milih ndi, Pak? Dalem? Lancar ambekane lancar duwite lha niku mboten milih, nggih. Pilihane mboten enten noke. Masya Allah. Mripat niki nek cara kita angen-angen gak gatuk, Pak, nembe mripat. Kekuatane niku berapa triliun watt. Lintang niku manggone ten langit sapitu berdasarkan berbagai riwayat. No langit sapitu lintang niku. Neng ketok di sawang ngangge mripat. Ana lintang yang lebih besar daripada planet-planet yang lain. Niku ketok di sawang ngangge mripat. Saman mung menawa kepengin ngukur, mangke padus baterai sing anyar nggih, tumpuk 1000 atau 10000. Kayak ana dop senter no munggah. kira-kira sinare tekan ndi nang bandingno karo mripate sampean sing kirim mek sak nekeran. Tapi subhanallah sok tembus tekan mriko. Yo ora tau lecek. Ora tau seret, cara lecek nek nyervisno nondi. Ya Allah. Ajal sampean ora tau bandani uli bering mboten ate. Iso buka nutup secara otomatis, ora usah nganggo sekakel. Begitu ana kelilip ape mlebu yo pet merasa dikongkon. Ketok bokong gede yo plok. Dadi subhanallah. Mboten usah nganggo nang alus garapane Gusti Allah. Ora kok metu suarane, dienggo ketip, dienggo melek ora metu suarane. Momok metu suarane dienggo ketip kok kretek. Nggo melek kretek. Ora enak kira-kira. Ya Allah, irung. Menane wong Jawa ngarani irung, itis ora wurung, ora tau goroh. Gak ono Pak irung goroh. Jujur. Ambu greh ya greh temen. Nggih to? Ambu sate ya sate temen. Ambu entut ya ora ono entut terus ambu sate niku ya ora ono. Jujur. Subhanallah, luar biasa. Nembe niku. Nah mestine kula jenengan bales ning Allah. Lah piye carane bales? Mboten saged bales. Kudu isin. Nah isin karo Gusti Allah niku wujude napa? Ditebus nganggo ibadah, salat, poso, maca Quran, wiridan termasuk ngaji ngeten. Isin karo Kanjeng Nabi niku carane nebus mahabbah, cinta dhateng Rasulullah, nderek sunah-sunahe Rasulullah. Isin karo guru. Mergo kula panjenengan oleh ilmu, nampa ilmu niku mergo kangelane guru ku carane nebus takziman wa takriman. Ngoten. Isin karo wong tuwa sing kula wentah kula panjenengan ngukir jiwa raga ngragati mbandani ku carane nebus birrul walidain. Isin karo bojo kuwi kudu setia. Ibu-ibu ngapunten, eling ana Bu rekosane wong lanang nyambut gawe nggelek dhuwit nggo ngragati panjenengan. Lan jenengan nek diparingi blonjo mbok 100 mbok 200 niku usungen no ati panjenengan betapa itu produk dari derita suamiku ketika bekerja. Ngono Bu. Wong wedok iso, Pak matur suwun Pak, aku dibelanjani pira-pira lah. Matur suwun. Sing penting sampean waras, mulih selamat roh warasku, roh warase anak-anak. Matur suwun. Bojone sampean ya tahu Pak, mbokai blonjo nang muni matur suwun ngono. Blas. Mergo ora mbayangno nek 100.000 apa 200.000 kuwi oleh mergawe wong lanang nganti gegere bengkong ya ora dibayangno. Sing diitung mek jumlahe tok tapi ternyata hatinya kosong dari menghadirkan derita orang lain. Kok wah to. Semanten iki bapak-bapak panjenengan nek mirsani anak ketok papat telu sehat-sehat atine kudu muni betapa anak-anak itu produk dari kandungan istriku sengsara rekoso sangang wulan punjul mendeh-mendeh dan itu akibat dari pola pecicilanmu nek bengi. Iki cara sampean ora pecicilan ngono wong lan wedok ya ora nganti sora kaya ngoten. Ben tambah sayang, ada keseimbangan. Lebih-lebih ungkapan syukur ten gene Gusti Allah. Damel ibadah, sak isoe dilampahi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dilampahi sing temen ibadahe. Manut ketentuane Gusti Allah. Kula jenengan iki butuh Gusti Allah napa mboten? Butuh Gusti Allah napa mboten? Ayo diangen-angen Bapak, kalau memang kita butuh Allah, kenapa kita kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan taat kepadanya? Kenapa kita kurang sungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya? Kalau memang kita butuh Allah, kenapa kita berani melanggar larangan-larangannya? Dan seterusnya, maka dipunangen-angen. Wis dikandani, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras, karena itu minuman setan. Ngono kula sik diombe. Nek minuman setan kok sik diombe, lha terus setane mbok kon ngombe apa? Kok gragasemen ora ngesakno setane? Kalau memang kita butuh Allah, kenapa kita kurang temen nek dikongen ibadah yo kok sik abote rasane awak. Monggo niki mangke dipunangen-angen ngaten. Jane perjanjian kula niku setengah 8 niki mun luweh 20 menit, pangapunten ingkang agung, muga-muga wonten manfaate. Mangke panjenengan kasuwun sabar ngrantos tahlil kirim doa, kula wau kasuwun nderek paring berkah donga nggih muga-muga diijabahi kalih Gusti Allah. Kula yakin di antara sekian yang rawuh niki pasti ada bibir yang diijabahi oleh Allah, ada hati yang ikhlas. Senaoso lambe kula niki cangkem kula niki mboten mandi, tapi pasti sebagian sing rawuh menika ada yang diijabahi oleh Allah. Muga-muga hajate Pak Tono sekeluarga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alamana wa ina wa alamana nabi sallallahu alaihi wasallam. binyati du'an qabul wa jabatul sulhusul amali wal ma'mul bijaizin binar rusul wa binyati du'an ijabah bijaizin nabin wa syafil ummah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسولنا أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاض بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة لا تأخذ بناشيتنا اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا ومن حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم أهل صلاة الجماعة أهل الخير والصلاة في الدارين الذي جعلنا إياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير اللهم يا الله اللهم اجعلنا واياهم من العالمين اللهم اجعلنا واياهم من العاملين اللهم اجعلنا واياهم من الراشدين اللهم اجعلنا واياهم من المخلصين اللهم اجعلنا واياهم من المهتدين اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا واياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي أخيرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين sedaya kekhilafan, sedaya kekirangan, kasaripun rembak ingkang boten ngresepaken penggalih kula mung saged nyuwun agungipun pangapunten wafaqanallah lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.